الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، قال المؤلف حفظه الله تعالى: المسألة الرابعة في الخلطة في بهيمة الأنعام. Permasalahan yang keempat masih menjelaskan tentang zakat dari bahimatul an'am, hewan ternak. Fil khultah fi bahimatul an'am. Permasalahan tentang al-khultah, menggabungkan, mencampur menjadi satu pada hewan-hewan ternak. Yang dimaksud oleh beliau hafizahullah ta'ala mengumpulkan menjadi satu dari dua orang yang memiliki hewan tersebut misalnya, lalu dikumpulkan menjadi satu, satu kandang, satu pengurusan, satu tempat tinggal, namun pemiliknya dua orang atau lebih. Apakah diperbolehkan memisahkannya, ataukah yang terpisah digabungkan menjadi satu? Maka di sini beliau membahas permasalahan ini. Wahia ala ain, dan al-khultah, mencampur menjadi satu, itu ada dua jenis. An-naw'ul awwal, jenis yang pertama, khultatu a'yan. Khultatu a'yan disebut juga khultatu al-ishtirak, sebagian menyebut khultatu al-syuyu'. وهي أن يكون المال مشتركا بين اثنين في الملك، yaitu harta tersebut ya bersama milik dua orang dalam hal kepemilikan. Ada dua orang pemiliknya, dua orang atau lebih. Musya'an bainahuma, yang secara menyeluruh. Misalnya dikatakan kambing ini yang berjumlah 50 ekor milik dua orang secara bersamaan. Lam yatamayyaz nasibu ahadihima anil akhar, yang tidak jelas, tidak dibedakan antara bagian salah satunya dari yang lain. Pokoknya 50 ekor milik bersama, tidak dibedakan bahwa 20 ekor ciri-cirinya demikian demikian demikian, ini milik fulan, yang 25 ekor yang lain yang tidak ada tanda demikian, ini milik alan. Tidak ada. Jadi tercampur seluruhnya. Ya, sehingga tidak dibedakan antara satu dengan yang lain. Wa takunu khultatul a'yan bil irs wa takunu bisyira. Di mana khultatul a'yan ini bisa terjadi dengan cara warisan, misalnya mendapatkan warisan, ya, warisan tiga orang anak, itulah harta warisannya, mendapatkan 50 ekor kambing misalnya, ya, yang belum dipisah-pisah, masih tergabung, masih terkumpul menjadi satu. Wa takunu bisyira, atau dengan membelinya, ya, mereka mengumpulkan uang bareng membeli 50 ekor sapi, 50 ekor kambing. Ya, yang tidak dibedakan pemilik sebagian kambing dari sebagian yang lainnya. Itu milik bersama. Ini yang disebut khultatul ayan atau khultatul syuyu', khultatul ishtirak. Ini yang pertama. Yang kedua, an-naw' tsani khultatu awsaf. Khultatu awsaf. Sifatnya. Ya. Bercampur sifat-sifatnya. Disebut juga khultatul jiwar. Wa hiya ay yakuna nasibu kullin minhumā mutamayyizan ma'rūfan. Wa yujma'u bainahumā al-jiwāru faqat. Yaitu bagian masing-masing dari keduanya itu jelas. 50 ekor kambing satu kandang, 25 milik si A, 25 yang lainnya milik si B. Jelas tandanya ada milik si A di situ, setiap kambing ada tanda diberi huruf A misalnya. Yang tidak ada tandanya berarti milik si B. Jadi milik masing-masing jelas. Tapi satu kandang. Ya, wa yajma'u bainahumal jiwar faqat. Jadi yang menggabungkan keduanya adalah kebersamaan. Kebersamaan. Satu kandang, satu tempat makan, satu tempat minum, satu tempat pengembalaan dan yang semisalnya. Jadi ini dua jenis, menggabungkan dua pemilik atau lebih. Wa hiya bi naw'ayhima tusayyirul malain al-mukhtalitain kal mal al-wahid. Maka dengan dua jenis ini, baik khultatul ayan atau khultatul awsaf, menjadikan dua harta yang dicampur sama seperti satu harta. Sama seperti satu harta. Yang pertama tidak ada iskal bahwa wajib zakat. Wajib zakat. Meskipun pemiliknya dua, tapi sudah tercampur, mencapai nisab. Demikian pula yang kedua. Kal malil wahid, seperti satu harta. Idza kana majmu'ul malaini nisaban. Apabila kumpulan dua harta tersebut mencapai nisab, maka tidak diperbolehkan suatu yang telah dikumpulkan mereka sama dalam satu kandang, satu pemeliharaan dan seterusnya. Lalu kemudian pada saat datang pemungut zakat, maka mereka memisahkan, ini milik kamu, yang ini milik saya. Kalau digabung 50 ekor mencapai nisab satu ekor kambing. Nah, mereka menghindari zakat. Gimana caranya? Ambil bagianmu 25, saya ambil bagianku 25. 25 belum mencapai nisab. 25 ekor belum mencapai nisab. Tidak ada zakat bagi hewan kecuali apabila mencapai 40 ekor kambing. Tatkala dipisahkan, selamat. Tidak ada zakat bagi mereka. Ini tidak diperbolehkan memisahkan sesuatu yang memang sejak awalnya sudah tergabung. Nah, wa ayyakun al khalitan min ahli wujubiz zakah, dan keduanya yang bercampur itu ya min ahli wujubiz zakah, termasuk yang wajib zakat, termasuk yang wajib zakat. Falau kana ahaduhuma kafiran la tasihul khulfah. Namun kalau salah satunya kafir, gabungan harta yang satunya muslim, yang satunya orang Cina, Konghucu, kafir, maka tidak sah percampuran tersebut. Wala tu'athir, dan tidak memberi pengaruh. Naam. Wa ayyashtarikal malanil mukhtalitan fil murah. Jadi syaratnya harus dua-duanya muslim pemiliknya. Kemudian kedua harta tersebut bercampur fil murah dalam hal tempat nginap kandang sama. Al murah wa huwa al mabitu wal ma'wa, yaitu tempat menginapnya sama. Tempat tinggalnya sama, kandangnya sama. Wa yashtarika fil masrah fa yasrahna jami'an, dan ikut serta pula dalam hal al masrah. Al masrah tempat digembalakan, disebut al masrah tempat digembalakan. Jadi tempat pengembalaannya sama, satu tempat. Fa yasrahna jami'an, maka mereka seluruhnya, dua harta yang bercampur menjadi satu ini digembalakan secara bersama. Wa yarji'na jami'an, pulang juga bareng. Ya. Intinya sudah dianggap satu kerukunan keluarga kambing. Ya. Karena bareng, nginepnya bareng, berangkatnya bareng, pulangnya bareng. Wal mahlab wal mar'a, dalam hal susuan sama. Ya. Pengembalaan sama. Wal fahl, dalam hal jantan pun sama. Ya, jantannya gonta-ganti, cari yang ini, yang itu, dan seterusnya. Campur. Fayakunu fahlu dirab wahidan mushtarikan laha jami'an. Di mana jantan yang mendatangi betina itu satu, ikut serta seluruhnya. Ya, jantan ini mendatangi yang ini, yang betina, sama, bareng, tinggal bareng. Maka ini dihukumi khalid. Harta itu dihukumi satu, meskipun pemiliknya dua. Fa idza tawafarat hadhihi syurut asbaha al malani kal malil wahid bi ta'thir al khultah. Apabila sempurna syarat-syarat ini yang disebutkan, tempat nginap sama, tempat makannya sama, ya, digembalakannya bareng. Nah, berangkat bareng, kembali bareng, satu, berkumpul, jantan datang yang mana saja dari betina sama, tidak dibedakan, maka berarti harta itu dianggap satu. Ya, bi ta'thir al-khultah, dengan pengaruh adanya pencampuran, dicampurnya, dicampur adukkannya antara kedua harta tersebut. Di qawlihi sallallahu alaihi wasallam, la yujma' baina mutafarriqin wa la yufarraq baina mujtami'. Tidak boleh digabungkan antara dua yang telah dipisahkan. Misalnya harta A 40 ekor kambing, harta B 40 ekor kambing. Harta B 40 ekor kambing. Asalnya ini terpisah. 40 satu ekor kambing. Yang ini juga 40 satu ekor kambing. Mereka ingin menghindari mengeluarkan dua ekor kambing. Sejak awal sudah dipisah. Maka sepakat pemiliknya, kita gabung aja. Gabung jadi 80. Hitungan 40 sampai 120 zakatnya satu ekor kambing. Iya kan? Sebagaimana yang telah kita jelaskan. Dari 40 sampai 120 satu ekor kambing. Maka mereka menggabungkan 80 ekor kambing. Dihitung oleh pemungut zakat 80, berarti satu ekor yang dikeluarkan. Mestinya dua ekor, karena asalnya ini terpisah. Maka ini tidak diperbolehkan, menggabung suatu yang dipisahkan. Atau sebaliknya, la yufarraq bainal mujtami', tidak dipisahkan suatu yang sudah dikumpulkan. Ya, al-khalid itu tadi yang telah kita jelaskan, baik khultatu al-a'yan atau khultatul awsaf. Khasyat as-sadaqah, karena mengkhawatirkan sedekah. Sedekahnya berlebihan. Ya. Ini 50 ekor. Bareng, tinggalnya bareng, satu kandang. Pada saat datang pemungut zakat, ya sudah, kita mengambil masing-masing 25. Selamat mereka dari zakat. Karena dianggap belum mencapai nisab. Wa ma kana min khalitain fa innahuma yataraja'ani bainahuma bisawiyah. Dan apabila dua pemilik yang digabungkan menjadi satu, maka keduanya saling mengembalikan dengan sama rata. Misalnya kita sebutkan tadi, pemilik dua orang memiliki 50 ekor kambing, maka yang wajib dikeluarkan zakat. Maka ketika diambil oleh pemungut zakat, dia mengambil kambing yang di situ ada tulisan A-nya, yakni milik si A. Milik si A diambil sebagai zakat. Berarti kan yang berkurang kambing itu miliknya si A. B gak diambil karena satu ekor saja yang diambil. Nah, maka jika demikian keadaannya, milik si A yang diambil, maka A harus maka si B harus memberi kepada si A setengah harga. Si B harus memberi kepada si A setengah harga. Misalnya harga dari kambing tersebut 1 juta rupiah. Yang diambil miliknya si A. Kan tekor dia. Tekor. Si A-nya tekor. Diambil 1 ekor kambing. Si B tidak diambil. Karena zakatnya hanya 1 ekor. Maka B harus membayar 500 ribu kepada si A. Jadi masing-masing rugi setengah. Maksudnya masing-masing diambil zakatnya setengah-setengah. Ya, pada hakikatnya tidak rugi seorang yang mengeluarkan zakat, namun harta tersebut justru memberi barokah. Harta yang dikeluarkan padanya zakat. Ini yang dimaksud oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma kana min khalifain fa innahuma yataraja'ani bainahuma bisawiyah." Fal khultatu tu'athiru fi ijabi zakah wa fi isqatiha. Maka mencampur menjadi satu itu memberi pengaruh pada wajibnya zakat atau digugurkannya zakat. Wa dzalika fi bahimatil an'am khassatan duna ghairiha. Dan ini khusus dalam pembahasan hewan ternak, tidak pada pembahasan yang lainnya. Wa mithalul jam'i baina mutafarriq. Misalnya menggabungkan sesuatu yang asalnya terpisah. Ashkhasun thalatha. Ada 3 orang pemilik. Kullu wahidin minhum yamliku 40 min al-ghanam. Masing-masing dari 3 orang ini memiliki 40 ekor kambing. Si A punya 40, B punya 40, C juga punya 40 ekor. Ya. Ini asalnya terpisah. Sehingga kalau diwajibkan zakat 3 ekor kambing, si A keluarkan 1 ekor, si B 1 ekor dan si C 1 ekor. Cari jalan selamat. Ya, meminimalisir zakat yang dikeluarkan. Akhirnya apa? Digabungkan jadi satu. Jumlahnya berapa? 40 kali 3 120 ekor. Datang pemungut zakat mulai turun, 120 ekor, 1 ekor. Selamat dia, 2 ekor tidak dikeluarkan sebagai zakat. Ini tidak diperbolehkan, haram. Fa jami'uha 120, seluruhnya 120. Fa law i'tabarna kullu wahidin wahdahu la wajaba 'alaihim thalathu syiah. Kalau kita menganggap masing-masing sendirian dari masing-masing pemilik, maka yang wajib dikeluarkan 3 ekor kambing. Masing-masing pemilik mengeluarkan 1 ekor kambing. Lakin idza jama'na al-ghanama kullaha fala yakunu illa syatun wahidah. Namun kalau dikumpulkan seluruh kambing 120, maka tidak ada zakat kecuali 1 ekor. Fahuna jama'u baina mutafarriq. Maka di sini mereka mengumpulkan antara kami yang asalnya terpisah. Li'alla yajib 'alaihim thalathu syiah bal wahida. Agar mereka bisa menghindar dari 3 ekor kambing sehingga mereka hanya membayar 1 ekor kambing. Wa mithalu at-tafriq baina mujtami'. Contohnya memisahkan antara dua harta yang pada asalnya disatukan. Syakhsun 'indahu 40 syah. Ada seorang memiliki 40 ekor kambing. Fa idza 'alima bi maji'il 'amil, ketika dia mengetahui amil zakat mau datang mengambil zakat, farraqa bainaha, maka dia memisahkan kambing tersebut. Faja'ala 20 minha fi makan, dia jadikan 20 di satu tempat itu miliknya si A, wa 20 fi makan akhar, 20 yang lainnya di tempat yang lain dianggap miliknya si B misalnya. Fala yu'khadu 'alaiha zakatun, maka tidak diambil darinya zakat, li'adami bulughihan nisab mutafarriqah, disebabkan karena nisabnya tidak sampai ketika dipisah. Ini cara-cara hilah, cara-cara Yahudi. Jadi apa yang sudah dikumpul menjadi satu, maka yang dikumpul menjadi satu itulah yang dihitung. Tidak boleh dipisah untuk menghindari zakat. Maka ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, dengan demikian selesai pembahasan kita yang kaitannya dengan zakat bahimatul an'am. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Berikutnya kita masuk pembahasan tentang zakat al-fitr. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu hafizakumullah.